Mitra Bisnis, pertama kali dalam sejarah, ujian nasional harus ditunda karena alasan teknis keterlambatan soal. Penundaan UNAS terjadi untuk tingkat SMA di 11 provinsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Persatuan Guru Seluruh Indonesia, Suparman. Pak Suparman, apa komentar Anda soal UNAS yang tidak sesuai dengan jadwal ini? Kalau menurut saya, ini satu hal yang sangat mengecewakan ya. Dari kalau kita bersepakat pun tetap jalan, maka ini hal yang sangat mengecewakan karena kan awalnya kementerian itu dengan yakinnya mengatakan bahwa ujian nasional itu sudah disiapkan matang, perencanaannya sudah begitu rupa, dan ini harus diketahui juga sudah cukup tahunan ya perjalanan ujian ini dilaksanakan. Dan dalam sejarah penyelenggaraan UN ini sepertinya baru kali ini terjadi penundaan waktu penyelenggaraan sehingga antara 11 provinsi ya yang tertunda dengan yang lainnya yang sekarang terlaksana itu kan jadi berbeda waktunya. Nah, jadi memang satu hal yang sangat ini ya, saya pikir manajemennya terlihat sekali tidak profesional, bisa dibilang begitu. Jadi kalau itu kemudian disalahkan kepada percetakan, saya kira itu juga sama saja melempar tanggung jawab gitu. Saya sih pengennya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini kan peristiwa yang baru kali terjadi ya, ya tunjukkan dong sebagai sumber pendidikan karakter kan. Menteri itu kan, Menteri Pendidikan ini kan lembaga yang mencanangkan pendidikan karakter bangsa. Nah, pemimpinnya ya Menteri Pendidikan gitu ya. Jadi sebagai tokoh yang memimpin gerakan pendidikan karakter bangsa, ya tunjukkan bahwa ini sebuah kesalahan yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Enggak, saya pikir ya kita belum pernah dengar ada menteri yang mundur karena kesalahannya gitu ya. Tapi kalau memang Menteri Pendidikan ingin melakukan hal itu ya kita sangat memuji itu gitu ya. Karena terus terang ini merupakan aib sekali ya. Tidak bisa dilemparkan ke percetakan. Percetakan ini kan sudah dirancang dong seharusnya. Percetakan itu yang siap untuk tepat waktu penyelenggaraan ujian nasional itu sudah siap dengan soal-soalnya. Ya ini tidak baik kalau dari sisi pendidikan karakter untuk mengatakan ini bukan salah kementerian, hanya kesalahan teknis. Kesalahan teknis itu bagian dari kesalahan manajemen. Jadi tidak bisa terpisah itu. Nah, kesalahan manajemen ini adalah ikut pimpinan manajernya ini ya harus bertanggung jawab, harus mengambil alih tanggung jawab. Saya kira itu menunjukkan bahwa memang tidak bisa memimpin kementerian ini gitu loh. Masih banyak orang yang bisa memimpin itu. Saya kira itu puncaknya ya kalau kita lihat dari semestinya bagaimana pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pendidikan Kebudayaan terhadap kasus ini gitu. Ya meskipun sebenarnya ujian nasional ini meskipun harus tertunda tetap terselenggara, tapi untuk pertanggungjawaban itu harus tetap ada gitu. Kekhawatiran apa Pak yang muncul akibat hal ini? Kalau mental secara psikologi sudah pasti ya, anak-anak itu kan sudah disiapkan untuk menghadapi suatu peristiwa penting dalam hidup ya, yang memang menguras psikologi mereka gitu ya. Ketika hari-harinya itu ternyata tidak jadi, jangan kemudian dengan seenaknya dikatakan anak-anak itu pasti senang karena tertunda. Tidak, ini sama saja tidak memahami psikologi anak ya, melihat anak dalam kapasitas sebagai orang tua itu tidak tepat. Saya kira itu pasti terganggu secara psikologis ya. Meskipun ada penguluran waktu mereka bisa belajar lagi, tidak bisa dikatakan bahwa mereka justru diuntungkan karena mereka bisa senang itu dengan penguluran waktu. Secara psikologis pasti mereka terganggu. Apalagi satu sisi mereka melihat teman-temannya sudah terselenggara ujian nasional, pada tahapan itu dia melihat teman-teman yang lain itu sudah selesai gitu loh ya, sudah selesai melaksanakan ujian nasional, sementara mereka masih secara psikologis cemas menghadapi ujian yang akan dihadapi. Itu soal psikologis. Yang kedua, ujian nasional itu kan diseragamkan dalam rangka untuk menghindari adanya praktek-praktek kecurangan kan, makanya diseragamkan waktu gitu ya, waktunya ya, soalnya secara sentral, waktunya juga secara sentral disamakan. Hari H, hari tanggal dan sama itu. Saya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tidak saling menyebarkan ya soal sebelumnya. Ya dalam evaluasi kan seringkali seperti itu ya, yang mengandung resiko tinggi bahwa dengan evaluasi ujian kematian itu yang menentukan kelulusan itu harus diseragamkan. Dengan penundaan ini kan hal-hal yang dikhawatirkan bisa terjadi kecurangan ya dengan waktu yang berbeda itu malah justru diberi ruang gitu. Artinya bisa saja dikhawatirkan anak-anak yang ujian sebelumnya itu bisa mempelajari karakter dari soal ujian nasional. Katakanlah tidak sama, tapi paling tidak dia kan punya kisi-kisi yang sama ya. Jadi dengan kata lain, dia bisa mempelajari karakter soal dari teman-temannya yang sudah melaksanakan ujian nasional. Jadi mungkin bukan anak-anak itu saja, mungkin pihak-pihak tertentu ya yang memanfaatkan ini, bisa saja memanfaatkan melihat mempelajari soal-soal yang sebelumnya, kemudian memprediksi gitu ya kemungkinan keluarnya soal-soal pada ujian di 11 provinsi itu ya yang belum melaksanakan. Demikian Sekjen Persatuan Guru Seluruh Indonesia, Suparman. Saya Wendy Lim.